Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang syarah Bulughul Maram dari Kitabus Siyam. Dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-663. Di sana ada satu hadis atau dua hadis yang kelewatan dan tidak tertulis di sini ya. Hadis nomor 655 dan hadis nomor 659. Ya, hadis nomor 655 dengan hadis nomor 659. Baik, ana udah kirim di grup hadisnya. Ah, 653 juga. Berarti 3. Grup bisa langsung lihat hadisnya di grup. Ya. Baik, kita baca yang 653. Kemarin saya mana kemarin? Antum sudah belum? Sudah baca belum kemarin? Tapi setelahnya, Iqra sudah? Hah? Taib. Ya. Antum di grup enggak? Ya. 653. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif rahimahullah walahu fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an fa'akmilu iddah Sya'ban 30. Hai. Boleh mengatakan walahu min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu iddat Sya'ban 30. Ya. Walahu di sini ai lil Bukhari. Karena sebelumnya beliau mengatakan walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Ya, yang nomor 652 di akhir beliau mengatakan walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Ini hadisnya Abdullah bin Umar. Walahu, maksudnya adalah lil Bukhari. Min hadits Abi Hurairah fa akmilu iddata Sya'ban 30. Artinya, maka adalah kalian sempurnakan jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Ini jelas yang sharih bahwasanya apabila datang mendung sehingga tidak kelihatan, atau tidak kelihatan memang cerah tetapi tidak kelihatan. Mendung sehingga tidak kelihatan atau cerah dan tidak terlihat hilal, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama, melihat hilal bulan Ramadan, atau yang kedua dengan melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak ada cara yang ketiga. Hisab ini tidak ada dalilnya. Ya, hisab ini bukan cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Sehingga hanya dua cara ini. Ya. Cara yang pertama adalah melihat ru'yah hilal bulan Ramadan, atau yang kedua adalah dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis yang terlewat juga, hadis 655. Ya. Baca setelahnya. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن الخزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. طيب. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-655 berkaitan dengan ru'yah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad. Ada seorang Badui Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ra'aitul hilal. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat hilal. Ini menunjukkan bahwasanya yang keluar untuk melihat hilal bukan hanya orang-orang yang ya pandai berpendidikan, tapi ini juga bisa dilakukan oleh seorang Arab Badui sekalipun yang tidak mengenyam pendidikan. Dan ini adalah hikmah ya kenapa syariat menjadikan ru'yatul hilal ini sebagai tanda masuknya bulan Ramadan, karena bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang yang Arab Badui yang tentunya seperti dia tidak belajar. Baik. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya seandainya seseorang melihat, maka segera dia mengabarkan pemerintah. Jangan dia menganggap bahwasanya dia adalah orang Badui atau orang yang tidak terkenal. Kalau memang dia melihat, karena ini berkaitan dengan syariat, ya, berpuasa ini adalah termasuk rukun Islam. Kalau memang dia melihat, segera dia mengabarkan kepada pemerintah. Faqala inni ra'aitul hilal. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah. Beliau bertanya, apakah engkau bersyahadat la ilaha illallah? Yaitu ingin ta'kid, meyakinkan bahwasanya yang datang ini adalah orang badui yang masuk Islam. Ya, karena banyak di antara mereka mungkin yang masih jauh dari sentuhan dakwah. Ya. Sehingga beliau bertanya dengan pertanyaan ini, atashhadu an la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya ya, syahadah la ilaha illallah ini adalah syarat masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Sehingga ditanya, qala na'am, dia mengatakan iya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Syahadat yang kedua, yang juga tidak akan dinamakan muslim orang yang tidak bersyahadat dengan syahadat yang kedua ini. Tidak cukup dengan syahadat yang pertama, tapi harus meyakini dan mengucapkan syahadat yang kedua. Qala na'am, dia mengatakan iya. Berarti kalau dia sudah mengakui dengan dua kalimat syahadat ini, maka dia adalah muslim, diterima apa yang dia kabarkan. Ya, meskipun hanya satu orang, ya, tapi kalau dia muslim, maka kabar tentang dia melihat hilal ini diterima. Qala fa'adzin finnas ya Bilal ayyasumu ghadan. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya orang yang datang ini adalah seorang muslim, maka beliau mengatakan kepada Bilal, fa'adzin, maksudnya adalah kabarkan. Kabarkan. Fa'adzin artinya adalah kabarkan. Finnas, di antara manusia. Sebagaimana firman Allah juga yang artinya adalah mengabarkan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum. Wa idh ta'adzana rabbukum, seandainya dan ketika Allah SWT mengabarkan kepada kalian, ya Bilal, wahai Bilal, ayyasumu ghadan, supaya mereka berpuasa besok. Dan ini menunjukkan bahwasanya imam apabila, atau pemerintah dan penguasa apabila memang sudah datang orang yang mengabarkan bahwasanya dia melihat hilal dan dia adalah seorang muslim, maka adalah dia segera untuk mengabarkan kepada manusia. Dan ini adalah termasuk tanggung jawab penguasa dan juga pemerintah, karena mereka lah yang mengurusi ya dunia kita dan juga agama kita, mengurusi masalah haji, mengurusi masalah puasa. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk mengabarkan kepada manusia. Taib, dan ini menunjukkan juga bahwasanya ru'yah adalah salah satu di antara cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya cukup satu orang dia melihat hilal, ya, hilal Ramadan, maka ini sudah bisa menjadi alasan untuk dimulai puasa besok, meskipun hanya satu. Dan ini menguatkan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya, di mana Nabi di mana Abdullah bin Umar beliaulah yang melihat hilal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Baik, kemudian dalil bahwasanya disyaratkan bagi orang yang melihat tadi adalah seorang muslim. Kalau dia adalah orang kafir, maka tidak diterima syahadahnya. Ya, kalau dia adalah orang kafir, mungkin ada orang kafir yang ikut-ikutan untuk melihat hilal. Orang Islam yang lain, orang Islam tidak melihat, sementara dia sendiri melihat. Maka ini tidak diterima syahadahnya. Harus seorang yang muslim. Rawahul Khamsah Hadis ini diriwayatkan oleh lima imam, yaitu Ashabu Sunan Al-Arba'ah, wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, wa rajjaha An-Nasa'i irsalahu. Al-Imam An-Nasa'i, beliau selain beliau meriwayatkan hadis ini dalam sunnahnya, beliau lebih menguatkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mursal. Nah, baik. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-659. Ya. Alladhi ba'dahu. Qala mu'allif rahimahullah. Walid Tirmizi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahu 'azza wa jalla أحبوا عبادي إلي أعجلهم فطرا. طيب. Beliau mengatakan, وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan di dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman, ahabbu 'ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Ahabbu 'ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling cepat berbuka. Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah orang yang paling cepat berbuka. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang disunahkan untuk menyegerakan berbuka, dan bahwasanya orang yang menyegerakan berbuka, semakin dia segera, semakin dicintai oleh Allah. Dan maksud dari ta'jil di sini sebagaimana yang sudah berlalu adalah apabila sudah yakin matahari tenggelam, maka segera dia berbuka. Tidak menunda-nunda meskipun 5 menit, 3 menit, sebentar misalnya. Ya, atau lebih. Ya, ingin menyangka bahwasanya itu lebih banyak pahalanya. Tidak, justru yang lebih cepat berbuka itu yang paling dicintai oleh Allah. Tentunya di sini jelas menunjukkan tentang disunahkannya menyegerakan berbuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelumnya, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, senantiasa manusia masih dalam keadaan baik selama mereka mendahulukan berbuka. Dan sudah kita sebutkan, ya, selama mereka masih mendahulukan berbuka berarti masih mereka menghidupkan sunnah. Dan selama mereka masih menghidupkan sunnah berarti masih ada kebaikan dalam diri manusia. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya sebagian ahlul bid'ah mereka tidak berbuka kecuali setelah bintang ini keluar. Iya, mereka adalah ar-Rafidhah. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Dan sebagian besar mereka mendhaifkan. Sebagian besar mereka mendhaifkan. Dan maknanya sahih. Ya, maknanya sahih karena di situ ada menyegerakan berbuka. Dan semakin seseorang mengikuti sunnah semakin dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, maka ikutilah aku niscaya aku akan niscaya Allah akan mencintai kalian. Semakin seseorang mengikuti Nabi, maka semakin dia dicintai oleh Allah SWT. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, 664. Qala mu'allif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa qa'imun wa yubashiru wa huwa qa'imun walakinnahu amlakukum li'irbihi muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Taib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan dia dalam keadaan berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam rumah, dan kabar ini sangat tepat dan sangat pas sekali, karena tentunya tidak mengetahui perkara-perkara yang demikian dalamnya kecuali orang yang berada di dalam rumah. Apakah di sini ada faedahnya? Jelas ada faedahnya. Ya, di sana ada hukum syar'i yang bisa kita ambil dari kabar Aisyah ini. Dia menunjukkan tentang pemahaman beliau yang dalam, dan bahwasanya rasa malu tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, artinya mencium beliau, ya, mencium Aisyah radhiyallahu anha wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya mencium istri dalam keadaan berpuasa ini bukan termasuk yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan adalah mendatangi istri. Dalilnya jelas. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Kalau dihalalkan di malam hari, berarti diharamkan di siang hari. Nanti akan datang hadisnya. Ada seorang sahabat yang mendatangi istrinya di siang hari dan diharuskan bagi dia untuk membayar kafarah yang mughalladhah. Ya, kafarah yang sangat berat. Ini menunjukkan kalau mendatangi istri jelas dilarang di dalam, ya, di dalam berpuasa. Bagaimana dengan mencium? Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha dan beliau dalam keadaan berpuasa, berarti tidak masalah. Wa yubashir wa huwa shaim. Dan beliau yubashir. Yubashir dari kata basharah, artinya kulit. Dan maksudnya di sini adalah menyentuh. Ya, menyentuh istrinya. Maksudnya telah menyentuh kulitnya. Ya, mungkin, ya, yang jelas menyentuh, ya, memeluk atau yang semisalnya, ini yang dimaksud. Tetapi bukan yang dimaksud di sini adalah yang lebih dalam daripada itu. Karena mubasyarah bisa diartikan mendatangi istri dan bisa diartikan menyentuh, hanya sekedar apa? Menyentuh. Kalau dalam hadis ini artinya apa? Menyentuh. Adapun dalam ayat fal'ana bashiruhunna, maksudnya adalah mendatangi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, maksudnya adalah mendatangi, yaitu mendatangi istri. Baik. Jadi harus kita perhatikan di sini bahwasanya mubasyarah artinya bisa dua. Bisa artinya menyentuh saja, ya, dan bisa diartikan lebih dalam dari itu, yaitu mendatangi istri. Dan yang dimaksud di sini adalah menyentuh. Wa huwa shaimun, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Berarti enggak masalah ya menyentuh istri dalam keadaan berpuasa, bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan walakinnahu amlakukum liirbihi. Ada yang membaca liarabihi. Ada yang membaca liirbihi, ada yang membaca liarabihi. Arab dengan irb maknanya berbeda. Kalau dibaca liirbihi sebagaimana dalam nuskhah yang ada di depan kita, maka yang dimaksud dengan irb adalah dzakar. Ini maksud dengan irbun adalah dzakarun, yaitu alat kemaluan laki-laki. Walakinnahu amlakukum liirbi, maksudnya adalah dan akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan kemaluannya. Ya. Para ulama menjelaskan, atau sebelumnya ada yang membaca li'arabihi. Kalau Arab artinya adalah syahwah. Akan tetapi beliau yang paling bisa menahan syahwatnya. Dan maknanya sama. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa ya menjaga hawa nafsunya. Kalau memang ini bisa menjaga batas-batasan Allah SWT. Beliau mencium istrinya, menyentuh istrinya, tapi beliau bisa menahan kemaluannya. Ya, tidak sampai melanggar yang dilarang ketika orang berpuasa, ya tidak sampai ia mengeluarkan air mani, dan juga tidak sampai beliau ia mendatangi istrinya. Ya, karena beliau amlakukum, beliau adalah orang yang paling bisa menahan. Ya. Sehingga para ulama mengatakan ucapan Aisyah ini, walakinnahu amlakukum liirbihi atau liarabih. Orang yang takut dirinya tidak bisa menjaga, maka enggak boleh. Enggak boleh dia mencium istrinya dan tidak boleh dia menyentuh istrinya, yaitu memeluk misalnya. Ya. Kalau dikhawatirkan dia tidak bisa menahan diri. Ya. Kalau dikhawatirkan dia tidak bisa menahan diri sehingga terjatuh dalam perkara yang lebih besar daripada itu, maka enggak boleh dia melakukannya. Tidak boleh dia menciumnya, tidak boleh dia memeluk istrinya ketika dia dalam keadaan berpuasa. Dan masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau memang keadaannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendekati dan dia bisa menahan dirinya, enggak masalah. Tapi kalau melihat dirinya adalah orang yang lemah dalam masalah ini, ya tidak mampu untuk menahan diri, maka jangan dia ya mendekat sesuatu yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam perkara yang dilarang di dalam agama. Taib. Hadis ini muttafaqun alaih wa lafzu li muslim. Lafadznya adalah punya Imam Muslim. Wa zada fi riwayah fi Ramadan, dan beliau menambahkan zada di sini adalah Imam Muslim. Fi riwayah dalam sebagian riwayat, karena Al Imam Muslim di dalam sahihnya kadang beliau menyebutkan satu hadis dengan beberapa jalan, ya, sehingga beberapa riwayat tadi saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Karena dalam lafaz ini wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Puasa apa? Enggak disebutkan di sini. Tapi dalam sebagian riwayat disebutkan fi Ramadan, ya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja, ya di puasa yang wajib saja boleh, apalagi puasa yang tidak wajib. Kalau puasa yang wajib saja boleh untuk melakukan ini, apalagi puasa yang tidak wajib. Yang seandainya terjadi ya, seandainya terjadi, artinya sampai mendatangi istrinya atau mengeluarkan air mani, dosa atau tidak? Tidak dosa. Ya, kalau dalam puasa yang wajib saja boleh, apalagi puasa yang tidak wajib. Nah, hadis yang selanjutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hijamah, berbekam, wa huwa muhrim, dan beliau dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram, baik yang mungkin adalah ihram untuk umrah atau ihram untuk haji. Kenapa disebutkan di sini ihram? Orang kalau dalam keadaan ihram, artinya dia sedang menuju ke Mekah. Ya, yang apa yang sudah pernah insyaallah ada bayangan, yang belum ada bayangan. Secara singkat saja, orang kalau mau menuju ke Mekah, baik itu umrah ataupun haji, maka dalam jarak tertentu, ya, kita diwajibkan untuk sudah niat. Ya, sudah niat. Dan ini jaraknya berbeda-beda. Antum datang dari arah mana? Dari arah utara, selatan, atau timur, atau barat. Di sana sudah ada tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis, ya, dinamakan dengan miqat. Tempat startnya orang kalau mau menuju ke Mekah. Baik. Jadi harus ada niat di situ. Dan kalau dia sudah niat, ya, maka dia berlaku di situ beberapa larangan. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, tidak boleh dia memakai pakaian yang membentuk badan seperti ini, enggak boleh. Harus memakai pakaian yang tidak membentuk badan, yang dinamakan dengan kain haji atau kain ihram yang berwarna putih, dua helai. Kenapa mereka memakai itu? Karena itu sebabnya. Ya, jarak tertentu harus punya niat, dan kalau sudah niat nggak boleh pakai pakaian yang membentuk badan. Ya, tidak boleh pakai. Ya, celana panjang, baju seperti ini, celana dalam, ya, kaos dalam itu nggak boleh. Kaos tangan nggak boleh, kaos kaki juga nggak boleh. Baik. Jadi di situ ada beberapa larangan. Makanya, apakah ketika ihram termasuk larangan ihram adalah berbekam? Di sini disebutkan ihtajama wa huwa muhrim. Nabi berbekam sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Jadi orang yang berihram menunjukkan boleh dia untuk apa? Berbekam. Itu bukan termasuk larangan. Larangan yang memotong kuku, ya, memotong rambut, memakai pakaian yang membentuk badan. Tapi kalau berbekam enggak dilarang dalam keadaan ihram. Buktinya Nabi beliau berbekam dalam keadaan ihram. Baik. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya berbekam ketika berpuasa diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram diperbolehkan, di sini disebutkan beliau berbekam dan beliau berpuasa. Seandainya berbekam itu membatalkan, tentunya beliau tidak akan berbekam ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik. Oleh karena itu banyak di antara ulama yang mengatakan bahwasanya berbekam ketika berpuasa ini boleh berdasarkan hadis ini. Bahkan ya kalau tidak salah ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama berdasarkan riwayat ini. Tapi Imam Ahmad rahimahullah beliau berpendapat dengan pendapat yang lain, mengatakan bahwasanya riwayat ini atau lafaz ini tidak sahih. Ya, bahwasanya lafaz ini yaitu wahtajama wa huwa shaimun tidak sahih. Tapi kalau lafaz yang pertama ihtajama wa huwa muhrim itu adalah sahih. Baik. Ini pendapat Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah tidak sahih. Itu lafaz wa huwa shaimun tidak sahih. Kemudian beliau berpendapat bahwasanya orang yang berbekam ketika berpuasa dia batal. Ya, nanti akan disebutkan hadis yang setelahnya dan ini menjadi dalil tentang batalnya orang yang berbekam. Ya, batalnya orang yang berbekam. Baik. Dibaca setelahnya. Berkata penulis, wa an Saddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'ala rajuli bil baqi wa huwa yahtajim fi Ramadan faqala aftaral hajimu wal mahjum rawahul khamsah illa Tirmizi wa sahahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hijab wa Ibnu Hibban. Ya. Beliau mengatakan wa an Shaddad ibn Aus anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata'ala rajulin bil baqi'. Ada yang mengatakan bahwasanya bil baqi' di sini adalah baqi' yang ada di kota Madinah. Namun ya kalau diartikan al baqi' di sini adalah baqi' yang ada di kota Madinah, ini salah fatal. Ya, kesalahan yang fatal. Kenapa demikian? Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di kota Madinah. Tapi beliau berada di kota Mekah. Oleh karena itu sebagian mengartikan baqi di sini bukan baqi yang ada di kota Madinah. Karena baqi ini adalah nama tempat yang luas. Dari kata buqa'ah. Ya, daerah yang luas itu dinamakan dengan baqi'ah. Di kota Madinah dulu ada beberapa baqi'ah. Baqi A, Baqi B, Baqi C dan seterusnya. Dan yang masih tersisa sekarang adalah Baqi Al-Gharqad. Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad ini adalah nama pohon yang banyak tumbuh di sana. Karena hanya tersisa satu Baqi ini, sehingga kalau orang mengatakan saya mau ke Baqi, maksudnya adalah Baqi ini. Enggak ada maksud yang lain. Taib. Tapi yang dimaksud dalam riwayat ini bukan Baqi, ya Baqi yang ada di Madinah, tapi tempat yang luas secara umum baik di Madinah maupun di tempat yang lain. Dan di sini ada yang mengatakan bahwasanya ya Nabi saat itu yaitu di tahun demikian beliau berada di Mekah. Ya, beliau berada di Mekah sebagaimana ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Nabi melewati orang berada di Baqi, yaitu di tempat yang luas, kemudian dia sedang dalam keadaan berbekam di bulan Ramadhan. Faqala aftaral hajimu wal mahjum. Maka Nabi SAW mengatakan, telah berbuka, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Orang yang membekam dan yang dibekam, ya telah batal puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena ketika dia berbekam berarti dia melemahkan dirinya, mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya, maka ini akan menjadikan dia lemah. Dan orang yang lemah dalam keadaan berpuasa, maka ya kemungkinan besar dia akan membatalkan puasanya. Makanya orang yang dibekam dia batal puasanya dari sisi itu. Dan ini semakna dengan nanti hadis tentang orang yang muntah secara sengaja, ini batal karena dia telah melemahkan dirinya, mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, dan ini akan melemahkan dia. Taib, itu orang yang dibekam jelas. Tapi bagaimana dengan orang yang membekam? Kenapa dia batal? Karena sebelumnya atau di saat itu orang masih seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu dan mungkin sampai sekarang masih dipakai. Ya, orang membekam dia ya setelah darahnya terkumpul itu dihisap dengan mulut. Ya, dihisap dengan mulut. Sehingga akan ya kemungkinan ada sebagian darah yang masuk ke dalam ya ke dalam dirinya. Sehingga dikatakan bahwasanya orang yang membekam dia telah berbuka. Dan dalam waktu yang dekat yang lalu masih dipakai yang demikian. Ya. Meskipun sekarang sudah berubah dan sekarang sudah memakai sedotan sehingga tidak perlu lagi orang menghisap dengan mulutnya. Taib. Kalau demikian keadaannya, yaitu yang membekam dia memakai alat yang modern sehingga tidak menghisap dengan mulutnya, maka yang batal, seandainya hadis ini adalah hadis yang ya sahih dan dia adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, maka yang batal adalah yang dibekam. Ya, yang batal adalah yang dibekam saja. Adapun yang membekam maka dia tidak batal karena dia tidak menyedot dengan mulutnya. Baik. Berarti di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ini perbedaan ini karena mereka berbeda dalam menghukumi lafaz wahtajama wa huwa shaim. Adapun guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka beliau lebih menguatkan pendapat Imam Ahmad. Dan setahu kita banyak di antara masyayikh yang ada di Saudi Arabia, mereka berpendapat bahwasanya orang yang berbekam itu batal puasanya. Ya, berdasarkan riwayat yang kedua ini, dan dia adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh khamsah kecuali Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh 5 orang kecuali Tirmidzi. Berarti diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan Al-Imamu Ahmad. Taib, mana yang lebih berhati-hati? Iya, afdalnya biar kita enggak apa? Ada keraguan, jangan kita berbekam kecuali di malam hari saja. Ya, jangan kita berbekam kecuali di malam hari saja. Dan pendapat yang mengatakan boleh ini pendapat jumhur, yang mengatakan tidak boleh dan dia membatalkan puasa ini pendapat Imam Ahmad. Ya, dan untuk lebih berhati-hati maka kita berbekam di malam hari saja, khurujan anil khilaf. Baik. Setelahnya hadis yang ke 667. Qala Malik rahimallahu taala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim anna Ja'far ibn Abi Thalib ibna Abi Thalib ikhtajama wa huwa shaimun fahamma rabbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftaru hadhani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fi al-hijama lis-shaim wa kana an-nasu yahtaju anasun wa kana an-nasun yahtajimun wa huwa shaimun rawahu ad-Dharqutni wa qawwahu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim, pertama kali dimakruhkan al-hijamah untuk orang yang berpuasa, anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib beliau berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melewati Ja'far ini. Faqala, kemudian beliau mengatakan, aftara hadani, keduanya telah batal, yaitu yang membekam dan yang dibekam. Thumma rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan ba'du, setelahnya, fil hijamah lisa'im, setelah itu diberikan keringanan untuk orang yang berpuasa, boleh dia berbekam. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im, dan dahulu Anas beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan diriwayatkan oleh beliau dan dikuatkan oleh beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada nasikh dan juga mansukh, seandainya riwayat ini sahih. Dan ini menjamak antara dua riwayat tadi. Ya. Riwayat yang pertama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dan beliau berpuasa. Riwayat yang kedua, bahwasanya orang yang berhijamah batal. Ya, kalau riwayat yang kita baca ini, yaitu Anas bin Malik, ucapan Anas bin Malik ini sahih, ini bisa menjamak. Artinya awalnya dia batal, ya, kemudian setelah itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan beliau menguatkannya. Namun hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya. Baik. Berarti kembali kita kepada apa yang tadi kita sampaikan, hati-hatinya kita jangan berhijamah kecuali di malam hari saja. Nah. Ya. Hadis yang selanjutnya. Allah. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Qala Tirmidzi la yasihu fihi syai'. Baik. Kalau kita merajihkan pendapat al-Imam Ahmad bahwasanya orang yang berbekam ini adalah batal puasanya, maka di sana para ulama mengatakan bahwasanya dikiaskan dengan hal ini orang yang donor darah. ia donor darah ketika dia berpuasa, maka ini membatalkan puasanya. Masuk di dalamnya orang yang melakukan pengobatan al-fasd. Ya, al-fasdu ini juga membatalkan, karena dia juga mengeluarkan darah dari dalam tubuh kita, dan darah yang tidak sedikit. Tapi kalau keluarnya darah adalah sedikit, ya antum sikat gigi kemudian keluar darah, atau mimisen misalnya, atau kesandung keluar darah, ini gak membatalkan puasa. Jadi jangan tergesa-gesa langsung minum, makan, ya. Kalau cuma sedikit darahnya yang keluar, maka ini tidak membatalkan puasanya. Ya, yang membatalkan adalah kalau darahnya banyak. Baik. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif, qala Tirmidzi la yashihhu fihi syai. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan. Ya, beliau iktahan. Maksudnya apa? Istilahnya apa? Celak. Ya. Beliau menggunakan celak di bulan Ramadan, dan beliau dalam keadaan puasa, yaitu di siang hari di bulan Ramadan beliau menggunakan celak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Qala Tirmidzi, berkata At-Tirmidzi, la yashihhu fihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sahih di dalam masalah ini. Baik keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelak matanya ketika beliau dalam keadaan berpuasa, ataupun larangan untuk mencelak mata ketika berpuasa, dua-duanya tidak sahih. Jadi baik larangan maupun yang membolehkan, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini tidak sahih. Makanya beliau mengatakan di sini, la yashihhu fihi syai', tidak sahih di dalamnya sesuatu apapun. Baik hadis-hadis yang melarang maupun yang membolehkan, dua-duanya tidak sahih. Karena tidak sahih, ya, karena tidak ada yang sahih, maka kita kembali kepada asal. Asalnya dia tidak membatalkan. Ya, tidak boleh kita mengatakan batal kecuali apabila memang ada dalil yang sahih. Kalau tidak ada dalilnya, kembali kita kepada asalnya, bahwasanya dia tidak membatalkan. Karena itu pendapat yang kuat bahwasanya iktihal, mencelak mata ketika berpuasa, ini tidak membatalkan puasa, tidak masalah. Ya, mencelak mata ketika berpuasa ini tidak membatalkan puasanya. Taib. Setelahnya, ma qala al-mu'allif wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaih. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebelumnya berkaitan dengan al-mufattirat. Ya, sebelum kita masuk pada orang yang ya yang lupa makan dan juga minum, atau dibaca dulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa Man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syarib, kemudian dia makan atau dia minum. Ya, berarti dia lupa kalau dia dalam keadaan berpuasa. Sudah berpuasa dan niat dari malam, ya, kemudian ternyata di siang hari dia lupa, ya. Akhirnya dia makan atau minum. Dan ini adalah dengan ijma' para ulama, makan dan juga minum ini membatalkan puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau dia sengaja makan minum, jelas membatalkan. Lalu bagaimana seandainya dia tidak sengaja dan lupa? Maka Nabi mengatakan fal yutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Artinya disempurnakan puasanya sampai waktu maghrib. Jangan lupa kemudian, ya, langsung dia apa melanjutkan makan minumnya. Ya, tapi kalau dia ingat, segera dia menghentikan makan minumnya, kemudian dia melanjutkan puasanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya puasa yang dia lakukan ini tetap sah, puasanya tidak batal. Buktinya Nabi SAW menyuruh dia untuk menyempurnakan, menunjukkan bahwasanya ketika dia makan dan minum tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dia dan memberi minum kepada dirinya. Ketika Allah SWT menjadikan dia lupa, ya, dan ini biasanya terjadi di hari yang pertama, hari yang kedua. Kalau ada yang ke-15 sudah enggak lupa lagi. Kalau masih ada yang lupa, dicurigai yang demikian. Ya, biasanya hari pertama, hari kedua bisa dimaklumilah. Taib, kalau dia lupa, maka ini Allah yang melupakan. Menunjukkan bahwasanya yang melupakan itu Allah. Ya. Maka ketika dia dibuat lupa, kemudian akhirnya dia makan dan minum, ini adalah rahmat dari Allah. Allah lah yang ingin memberikan makan dan minum kepada orang tersebut. Dan hadis ini tentunya semakna dengan firman Allah SWT, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau adab kami seandainya kami lupa. Ya, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah mengampuni untuk umatku, ya, kesalahan dan juga lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Kalau dipaksa untuk melakukannya, maka Allah memaafkan. Demikian pula kalau kita lupa atau kita salah, ya, maka Allah SWT memaafkan yang demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Nah, kemudian hadis yang ke-670. Terlewatkan di sini, ya. 670. Ya. Nurudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walil hakim man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafara wa huwa sahih. Naam. Walil hakim, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, maksudnya adalah di dalam Mustadrak. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aftara fi Ramadan nasiyan. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan dia lupa, fala qada'a alaihi wala kafarah. Maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha' dan tidak ada kewajiban membayar kafarah. Wa huwa sahihun, Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini adalah hadis sama, yaitu hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, cuma yang dibawakan oleh pengarang di sini yang ada di dalam Al-Mustadrak. Kenapa beliau mendatangkan ya lafaz ini? Karena di sana ada faedah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara fi Ramadan nasian." Orang yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan dia lupa. Kalimat aftara, berbuka di sini lebih umum dari makan dan juga minum. Ya, kalau hadis sebelumnya atau lafaz yang sebelumnya yang ada dalam Bukhari dan Muslim disebutkan apa di situ? Makan dan juga minum. Tapi kalau lafaz ini man aftara, ini adalah lebih umum, berbuka dengan sebab apa rasanya? Lupa misalnya. Seperti orang yang misalnya mendatangi istrinya dalam keadaan dia lupa. Ya. Ada sebagian yang mengatakan enggak mungkin. Ya, tapi ada yang mengatakan mungkin saja yang demikian. Ya, yang mengatakan enggak mungkin karena ini terjadi yang melakukan dua orang, maksud dua-duanya lupa gitu. Iya kan? Maksud dua-duanya lupa. Tapi ada yang mengatakan, "Loh, mungkin saja dua-duanya lupa." Enggak ada yang mustahil. Mungkin saja dua-duanya lupa. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Tapi seandainya terjadi, ya, maka ini juga termasuk yang dimaafkan. Dan ini adalah ya pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat. Jadi pendapat yang lebih kuat yang mengatakan bahwasanya seandainya dia lupa, kemudian dia mendatangi istrinya, fala qadha'a alaih, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Artinya puasa yang dilakukan itu sah. Taib, wala kafarah, dan dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarah. Ya, artinya fala qadha'a alaih, faedahnya apa? Berarti puasanya sah. Wala kafarah, menunjukkan bahwasanya dia tidak berdosa. Ya, fala qadha'a alaih, menunjukkan bahwasanya puasanya sah. Wala kafarah, menunjukkan bahwasanya dia tidak berdosa. Karena mungkin saja, ya, misalnya diwajibkan untuk mengqadha. Kalau diwajibkan untuk mengqadha tapi tidak membayar kafarah, berarti puasanya tadi tidak sah. Ya, dan dia diwajibkan untuk mengqadha dan dia ya apa tidak berdosa. Cuma tetap harus diharuskan untuk mengqadha. Itu kalau misalnya ya dia diwajibkan untuk mengqadha, berarti puasanya tidak sah dan dia tidak berdosa. Tapi di sini ternyata qadha-nya tidak, kafarahnya tidak. Qadha-nya tidak berarti puasanya sah. Tidak perlu dia tambal lagi. Dan dia tidak membayar kafarah, menunjukkan bahwasanya dia tidak berdosa. Karena kafarah itu artinya kafaratul dzunub, yang menghancurkan dosa. Kalau dia tidak membayar kafarah, ya berarti dia tidak berdosa. Dan ini sekali lagi sesuai dengan ayat tadi, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, inna allaha tajawaza an ummatil khata' wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Wa huwa sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang selanjutnya. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi, wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'u. Rawahu al-khamsah, wa 'allahu Ahmad, wa qawwahu Ad-Darqutni. Baik. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai' fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Rawahu al-Khamsah. Wa'allahu Ahmad wa qawahu Ad-Darqutni. Dan dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dara'ahu al-qai, maksudnya adalah terpaksa dia muntah, ya, dia dikalahkan oleh muntah, enggak bisa ditahan. Barang siapa yang tidak bisa menahan muntahnya, kurang lebih demikian. Ya, memang sudah mual dan sudah ya nek dalamnya, pas dia dalam keadaan berpuasa, sudah ditahan-tahan, enggak bisa. Akhirnya dia muntah dan dia dalam keadaan berpuasa. Ya, fala qada'a 'alaih, maka dia tidak mengganti puasanya. Berarti tidak membatalkan puasanya kalau ya muntahnya tadi tidak disengaja. Sudah dia tahan, diusahakan itu tidak muntah, ternyata dia tidak kuat, akhirnya muntah. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha'. Dan barang siapa yang sengaja, istaqa'a artinya sengaja dia muntah. Ya, misalnya dengan meletakkan ujung jarinya di mulutnya, atau sengaja dia membayangkan sesuatu yang menjijikkan, atau sengaja dia melihat sesuatu yang menjijikkan, berarti di sini dia sengaja untuk biar muntah. Ya, dalam keadaan demikian maka fa'alahil qadha, dia diharuskan untuk mengqadha. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang sengaja memuntahkan dirinya maka ini membatalkan puasa, dan barang siapa yang tidak sengaja maka dia tidak batal. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua jenis. Ada karena masuknya sesuatu dari luar ke dalam, makanan, minuman dan seterusnya, atau terkadang keluarnya sesuatu dari dalam keluar. Ya, keluarnya ya sesuatu yang dia asalnya dari dalam tubuh kita kemudian keluar. Ya, seperti misalnya tadi hijamah, kemudian donor darah, al-fasdu, kemudian juga muntah. Muntah dengan sengaja. Taib, rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh khamsah ashabu sunan al-arba'ah ditambah dengan Imam Ahmad. Wa'allahu Ahmad, dan dia di i'lal oleh al-imamu Ahmad, yaitu dianggap bahwasanya di dalam hadis ini ada penyakitnya. Waqawahu Ad-Darqutni, dan dari sini dikuatkan oleh Darqutni. Ya. Baik. Dari beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dari hadis 664 sampai 671. Ini berkaitan dengan al-mufattarat. Maka di sini khulasah atau kesimpulannya bahwasanya ada di sana al-mufattarat, yaitu sesuatu yang membatalkan puasa seseorang, dan ini dengan kesepakatan para ulama. Di antaranya yang pertama adalah mendatangi istri. Ya. Kemudian yang kedua, murtad dari agama Islam. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Kalau ijma' tadi, jima' tadi sudah disebutkan, wala uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisa'ikum. Kemudian makan dan minum secara sengaja, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abiyadu minal khayatul aswadi minal fajr. Kemudian yang ketiga, keluarnya air mani dalam keadaan sadar. Meskipun tidak mendatangi istri, tapi keluar air mani dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia memang berkehendak, dalam keadaan dia sadar, maka ini juga membatalkan puasa. Seperti orang yang melakukan onani atau yang semisalnya, maka ini membatalkan puasa. Dia berdosa dan dia membatalkan puasanya, harus mengqadha. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraka yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Syahwat di sini masuk dalamnya adalah ya yang berkaitan dengan syahwat, baik mendatangi istri maupun, dan itu yang halal ataupun yang diharamkan, karena itu juga mendatangi syahwatnya. Maka ini membatalkan puasa juga. Kemudian keluarnya darah haid atau nifas. Ya, keluarnya darah haid atau nifas ini juga membatalkan puasa. Seandainya seorang wanita dia dalam keadaan puasa, kemudian menjelang maghrib datang haid. Ya, datang haid. Maka batal puasanya. Batal puasanya dan dia harus mengqadha dan ditulis baginya pahala. Ya, ditulis baginya pahala karena dia sudah niat dari awal untuk berpuasa. Batal puasanya di hari tersebut dan dia harus mengganti pada hari yang lain. Ya. Kemudian dia dia mendapatkan pahala sempurna puasanya dan dia menahan diri dari makan dan minum sampai berbuka. Ya, sampai waktu berbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah infus, dan infusnya adalah untuk isinya adalah vitamin atau yang semakna dengan makanan dan juga minuman. Maka ini membatalkan puasa. Ya, kalau fungsi dari infus tadi adalah untuk makanan dan minuman, bukan untuk obat. Tapi dia adalah pengganti dari makanan dan minuman, maka ini membatalkan. Kemudian yang membatalkan adalah muntah dengan sengaja. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu yang sepakat ya para ulama. Dan di sana ada perkara-perkara yang ada khilaf. Di antaranya adalah celak mata tadi. Kemudian di sana ada obat mata. Bolehkah kita berpuasa dan kita menggunakan obat mata? Kemudian juga obat telinga, tetes telinga. Kemudian tetes di hidung. Kemudian suntik yang isinya adalah maksudnya adalah untuk obat. Menyuntik, ya disuntik, diimunisasi atau disuntik. Kemudian juga obat yang fungsinya untuk itu, yang untuk nafas, kalau orang sesak nafas kemudian disemprotkan. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya ini tidak membatalkan semuanya. Ya. Baik itu celak mata ataupun tetes telinga, tetes hidung, tetes mata, kemudian suntik. Ya, kemudian juga apa yang untuk pernafasan? Ya, termasuk di antaranya oksigen. Oksigen membatalkan atau tidak? Tidak. Kalau membatalkan antum bernafas batal. Ya. Taib. Baik, hadis yang selanjutnya. Maqala al-mu'arrif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ama al-fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura' al-Ghamim fasama an-nas thumma da'a bi qadahin min ma'in rafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'da an-nasi qad sama qala ulaika al-usah ulaika al-usah wa fi lafdhin faqila lahu innan nasa qad shaqqa alayhim as-siyam wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta fad'a bi qadahin min ma'i ba'da al-'asri fa shariba rawahu al-muslim wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathhi ila Makkah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun Al-Fath. Ini maksud dengan Fath di sini adalah dibukanya kota Makkah. Yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi kalau inna fatahna laka fathan mubina, Fath di sini maksudnya adalah sulh Al-Hudaybiyah. Ya. Ini maksudnya adalah sulh Al-Hudaybiyah. Beliau keluar di tahun Al-Fath, yaitu tahun ke-8 Hijriah, ila Makkah fi Ramadan, dan saat itu di bulan Ramadan. Ya, beliau keluar ke Makkah di bulan Ramadan. Baik, berarti dalam keadaan berpuasa. Fasama, maka beliau pun berpuasa. Hatta balagha qura'a al-ghamim. Beliau berpuasa sampai ke sebuah tempat yang dinamakan dengan Qura al-Ghamim. Ya. Ada yang mengatakan Qura artinya adalah ujung. Al-Ghamim ya nama sebuah daerah maksudnya adalah sampai ujung al-Ghamim. Dan ini adalah sebuah daerah yang jaraknya kurang lebih dari Mekah 64 kilo. Ya, jaraknya 64 kilo. Jarak antara Mekah dan Madinah itu 450. Ya, 450 kilo itu jarak antara Mekah dengan Madinah. Qura al-Ghamim 64 kilo sebelum Mekah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan 400 kilo. Ya. 400 kilo kurang lebih atau 390 kilo dalam keadaan beliau berpuasa. Fasaman nas dan manusia pun juga berpuasa. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi safar dalam keadaan apa? Berpuasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safar atau kalian dalam keadaan berpuasa fa iddatun min ayamin ukhar ini menunjukkan tentang rukhsah. Taib. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil rukhsah ini. 390 kilo beliau dalam keadaan berpuasa. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 7 atau 8 hari. Ya, 7 atau 8 hari. Jadi beberapa hari atau sebagian besar hari saat itu yaitu lebih dari mungkin 4 hari atau 5 hari beliau dalam keadaan apa? Berpuasa dan manusia juga berpuasa. Berarti beliau tidak mengambil rukhsahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa ketika safar itu sah. Karena sebagian yaitu zahiriyah karena mereka mengambil dalil faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia mengganti. Berarti seakan-akan dia harus berbuka. Barang siapa yang sakit atau dia safar, dia harus mengganti. Berarti seakan-akan orang yang safar, dia harus berbuka puasa. Kalau dia berpuasa, enggak sah. Sehingga dia harus, maka dia tidak sah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau berpuasa ketika dalam keadaan safar. Berarti sah orang yang berpuasa ketika dalam keadaan safar, dan tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak sah orang yang berpuasa ketika dalam keadaan safar. Tsumma da'a biqadahin min ma farafa'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mendatangkan segelas air. Kemudian beliau mengangkatnya, yaitu supaya dilihat oleh orang banyak, karena saat itu mereka juga mengikuti beliau yang berpuasa. Hatta nadharan nasu ilaihi tsumma syarib. Sehingga manusia melihat beliau, ketika mereka melihat tsumma syariba, barulah beliau meminum. Faqila lahu ba'da dzalik. Kemudian dikatakan kepada beliau. Jadi maksud beliau supaya ditiru oleh yang lain. Ya, supaya ditiru, bukan hanya beliau mengatakan ya Allah, berbukalah kalian, tapi beliau ingin mencontohkan secara langsung supaya mereka semakin mantap dalam mengikuti beliau. Ternyata ada sebagian orang yang tetap berpuasa. Faqila lahu ba'da dzalik, dikatakan kepada beliau setelah itu, inna ba'dhan nas qad shoma. Sebagian manusia tetap berpuasa. Ya, tetap berpuasa, artinya tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ya, padahal mungkin karena sudah perjalanan panjang 390 kilo ini perjalanan yang panjang. Ya, berapa kilo? Berapa dari Jember ke mana itu? 390. Hah? Solo. Ya. Baik, itu sudah perjalanan yang panjang. Maka beliau melihat bahwasanya mereka sudah kecapean dan sudah payah, sehingga beliau pun mencontohkan, ya, akhirnya beliau berbuka, tapi ternyata masih ada orang yang berpuasa padahal keadaannya sudah demikian payahnya. Mungkin dia sayang dengan puasanya. Padahal seharusnya kalau dia sudah melihat Nabi saja berbuka dan beliau lebih semangat untuk beribadah daripada dia, harusnya dia berbuka. Qala ulaikal usatu ulaikal usat. Maka beliau mengatakan, mereka ini orang yang berbuat maksiat. Mereka ini adalah orang yang berbuat maksiat. Diulangi oleh beliau. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan payah seperti itu, harusnya mereka berbuka. Ya, harusnya mereka berbuka. Jangan memudharati diri sendiri. La darara wa la dirar. Ya. Dan ini diambil, ya, apabila seseorang dalam keadaan payah, ya, dalam keadaan kesusahan dan hampir termudharati, bahkan bisa hukumnya wajib. Kalau misalnya dia tetap berpuasa sampai menjadikan dia meninggal dunia, maka wajib bagi dia untuk berbuka. Makanya Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka adalah orang yang berbuat maksiat, mereka adalah orang yang berbuat maksiat. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi syahid bahwasanya kebaikan itu tidak cukup dengan niat yang baik atau semangat saja, tapi harus disesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang sunnah itu yang lebih dicintai. Ya. Meskipun secara zahir mungkin dia lebih ringan, tapi kalau itu yang sunnah, maka itu yang lebih dicintai oleh Allah. Ya. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Hendaklah engkau istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, jangan istiqomah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, fastaqim kama umirt. Hendaklah engkau istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, bukan membuat, ya, ajaran sendiri. Taib, jadi ulaikal usah, ulaikal usah, seharusnya mereka wajib untuk berbuka dalam keadaan demikian, karena itu membawa, ya, bencana bagi diri mereka. Tapi ternyata mereka tetap, ya, berpuasa. Wa fi lafdhin faqila lahu innan nas qad syaqqa alaihim as-siyam wa inna ma yanzuruna fima fa'alta fad'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asri fasharib. Rawahu Muslim. Di dalam sebuah lafaz dikatakan kepada beliau, sesungguhnya manusia telah syaqqa alaihi musyam. Ini syahidnya. Ya, manusia sudah payah untuk berpuasa. Jadi dikabarkan kepada beliau, ini orang-orang tetap berpuasa karena melihat engkau berpuasa. Tapi mereka sudah payah, sudah lemes. Ya, sudah dalam keadaan enggak kuat untuk berpuasa. Kenapa mereka tetap berpuasa melihat Nabi berpuasa? Wa inna ma yanzuruna fima fa'alta, karena mereka melihat apa yang kau lakukan wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana ittiba'nya para sahabat. Ya, mereka tetap berpuasa karena melihat Rasulullah berpuasa, ya sudah saya berpuasa. Ya. Fada'a biqadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rauf, yang beliau adalah orang yang sangat penyayang, ya sangat kasihan, ketika melihat para sahabat yang demikian mereka kepayahan Safar dalam keadaan berpuasa, maka beliau meminta ya segelas air setelah asar. Fasyarib, kemudian beliau meminumnya. Baik. Kenapa lafaz ini dibawakan oleh Ibnu Hajar? Kenapa? Wa fi lafdhin faqila lahu. Kenapa lafaz di sini disebutkan oleh beliau? Ada faedahnya apa? Aina al-qa'il? Ma asma, membantah orang yang bukan. Itu saja. Itu saja. Mereka saja yang kesulitan, atau semua manusia, atau semua sahabat saat itu? Semuanya. Ya. Jadi di sini ada lafaz qad syaqqa alaihi musyam, enggak disebutkan dalam lafaz yang pertama. Ya. Fasama an-nas, fasama hatta balagha qura'al ghamim, fasama an-nas. Tsumma da'a biqadahin. Kan enggak disebutkan di situ keadaan manusia. Ya, tidak disebutkan keadaan manusia, tetapi di dalam lafaz ini disebutkan keadaan manusia, yaitu qad syaqqa alaihimu alaihim musyam, itu ghalibuhum, rata-rata mereka sudah kepayahan. Makanya ini menguatkan bahwasanya orang yang kepayahan dalam berpuasa ketika safar ini apa? Afdalnya dia berbuka, bahkan bisa wajib kalau misalnya payahnya ini bisa menyebabkan dia mati. Ini bisa wajib. La darara wa la dirar. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Taib, dan ucapan beliau ba'dal asri ini juga tidak ada. Fada'a bi qadahin min ma'in ba'dal asri. Itu dilakukan oleh beliau setelah asar. Padahal asar kan tinggal nunggu berapa jam. Ya, kalau setelah asar ya tinggal berapa jam dia sudah berbuka. Ya, tapi beliau tidak mengatakan wah kan tinggal 1 jam 2 jam lagi, enggak apa-apa, payah-payah sedikit. Ya, tidak. Beliau saat itu langsung minum ketika melihat manusia dalam keadaan payah. Kalau habis asar saja padahal tinggal menunggu 1 jam 2 jam beliau minum. Ketika melihat para sahabat kepayahan, lalu bagaimana seandainya itu terjadi, kepayahan tersebut terjadi misalnya sebelum zuhur, ya, dan waktu berpuasa masih lama, maka tentunya ya lebih cepat beliau membatalkan puasanya karena melihat manusia dalam keadaan sudah kepayahan. Ya, maka ba'dal asr ini enggak disebutkan dalam lafaz yang pertama, tapi disebutkan dalam lafaz ini. Fasyariba, maka beliau pun minum. Rawahu Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis yang ke-673. عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه المسلم. بلما تكن وان حمزة بن عمرو الأسلمي annahu qala ya Rasulullah, beliau mengatakan wahai Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar, aku mendapatkan bahwasanya diriku ini kuat untuk melakukan puasa dalam keadaan bepergian. Ini Hamzah bin Amr al-Aslami adalah orang yang sawwam, sering berpuasa. Ya, sebagian orang diberikan kekuatan dia lebih, ya mampu dia untuk sering berpuasa, sehingga dan di sana ada ayat yang menyebutkan rukhsah tentang untuk tidak berpuasa bagi orang yang safar. Maka Hamzah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menemukan kekuatan untuk berpuasa ketika dalam keadaan safar. Fahal alayya junah, apakah saya berdosa? Junah itu artinya adalah dosa. Fala junaha alaikum, maksudnya adalah tidak ada dosa atas kalian. Fahal alayya junahun, maksudnya adalah apakah saya berdosa? Seandainya saya ya berpuasa ketika dalam keadaan safar. Baik. Sedemikian dalamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, diganti dengan hari yang lain. Kalau saya berpuasa bagaimana? Karena saya kuat. Ya. Takut apabila dia melanggar ayat ini kemudian dia berdosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah. Beliau mengatakan ini adalah rukhsah dari Allah. Jadi faman kana minkum maridan aw ala safarin, ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan, maka orang yang mengambil keringanan ini baik. Ya, orang yang safar kemudian dia berbuka maka itu baik. Dia mengambil keringanan yang Allah berikan. Dan Allah senang diambil keringanannya, sebagaimana Allah benci didatangi apa yang dia larang. Ya, kalau Allah melarang sesuatu kok didatangi, Allah benci yang demikian. Kalau Allah membuat keringanan kemudian kita menggunakan keringanan tadi, Allah senang. Waman ahabba ayyasuma fala junaha alaih, dan barang siapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa maka dia boleh melakukan ya puasa dan boleh dia berbuka. Boleh dia melakukan puasa dan boleh dia berbuka. Dua-duanya tidak berdosa. Ya, dua-duanya tidak berdosa. Kalau dia berpuasa maka dia tidak berdosa, dan kalau dia mengambil rukhsah ini maka itu adalah baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan ini juga bantahan terhadap Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa ketika safar ini tidak sah. Buktinya Nabi mengatakan waman ahabba ayyasuma fala junaha alaihi, barang siapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya, berarti sah dia. Ya, berarti sah. Taib. Setelahnya 674. Al-Mu'alif wa asluhu fil muttafaqi min hadithi Aisyah anna Hamzah ibn Amru salah. Ya. Dan asalnya adalah di dalam hadis yang muttafaqun alaih. Ya, asal hadis ini adalah di dalam hadis yang muttafaqun alaih, yaitu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dari hadisnya siapa? Aisyah. Ya, hadisnya Aisyah. Aisyah menceritakan anna Hamzah bin Amr sa'al. Ya. Maka ini muttafaqun alaih. Tapi kalau hadis yang bahwasanya disebutkan bukan dari Aisyah tapi langsung dari Hamzah. Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau berkata. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bedanya gini. Ya, Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau bertanya itu ada siapa? Aisyah. Hamzah bin Amr al-Aslami cerita juga kepada orang lain, aku bertanya kepada Rasulullah. Aisyah juga menceritakan kepada murid-muridnya bahwasanya Hamzah bin Amr dulu mengatakan demikian. Kalau hadisnya Aisyah tadi yang dia menceritakan kisahnya Hamzah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Hamzah bin Amr bertanya. Tapi kalau hadisnya Hamzah bin Amr sendiri yang beliau menceritakan sendiri ya kisah ini kepada orang lain, maka ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis yang setelahnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhisa lisyaikh al-kabir an yuthbira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a 'alayhi, rawahu ad-Dharqutni wal Hakim wa shahhahahu. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhisa lisyaikh al-kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a 'alayhi. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan diberikan keringanan untuk seorang yang sudah tua. Orang yang sudah tua renta itu sudah lemah dia. Baik. Dan dia tidak mampu untuk berpuasa. Taib, tidak mampu untuk berpuasa. Taib, kalau diqadha di bulan Syawal sama, karena ketika setelah bulan Ramadan dia juga sudah tua gitu. Tetap enggak mampu dia. Dalam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Maka orang yang demikian diberikan keringanan ayyuftira. Ya, boleh untuk berbuka. Wa yut'ima an kulli yawmin miskinan. Dan dia memberikan makan an kulli yawmin, dari setiap hari yang dia tinggalkan, miskinan, memberi makan kepada satu orang miskin. Ya, kalau disebutkan miskin masuk di dalamnya fakir. Ya, dan orang yang fakir ini lebih parah keadaannya daripada orang yang miskin. Baik, berarti dia boleh berbuka dan kewajiban dia hanya memberi makan. Dan inilah yang dinamakan dengan fidyah. Inilah yang dinamakan dengan fidyah. Dan cara memberi makannya adalah memberi makan satu porsi. Ya, sekali makan. Sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau jumlah hari yang dia tinggalkan 29, maka dia menyiapkan 29 porsi. Boleh sekaligus ya 29 orang dikumpulkan, atau boleh dia bertahap. Hari ini misalnya 5 orang, besok diundang lagi 5 orang tadi, besok lagi diundang lagi, enggak masalah. Yang penting sampai ya sepadan dengan 29 porsi. Baik orang miskinnya beda-beda ataupun sama, enggak masalah. Baik. Kemudian kalau dia ingin mengasih mentah juga boleh. Ya, ngasih matang, antum undang, ya kasih makan sampai kenyang, ya dengan lauk yang tidak terlalu mewah dan juga tidak terlalu murah, ya sesuai dengan keadaan mereka, boleh. Atau ingin membayar dengan mentah, boleh. Kalau di tempat kita, ya kita bisa memberikan beras, dan berasnya ya satu orang miskin dikasih nisfu sa', yaitu separuh setengah sa'. Ya setengah sa' ini kurang lebih 1,5 kilo. Ya 1,5 kilo beras. Kalau misalnya beliau ingin mengeluarkan beras, ya mengeluarkan beras, berarti kalau 30 hari butuh berapa kilo? Ya 45. Ya beli 45 kilo beras. Kemudian dibagi 1,5 kepada orang-orang miskin. Taib. Wala qadha alaih, dan dia tidak diharuskan untuk mengqadha, karena ini adalah orang yang sudah tua. Dan masuk, ya di sini disebutkan li syekhil kabir, maksudnya adalah laki-laki dan wanita. Ya, nenek yang sudah tua renta juga demikian. Dan masuk di dalamnya orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Meskipun dia masih muda, tapi kalau dia sakit dan menurut dokter yang terpercaya, ini enggak mungkin sembuh. Ya, enggak mungkin sembuh. Baik setelah Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, dia tidak akan sembuh. Ini perkiraan kedokteran. Ya, dan dia terpercaya, maka dalam keadaan demikian dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tetapi dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Dari setiap hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan orang miskin. Rawahu Dharqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Dharqutni wal Hakim dan juga Al Hakim, wa shahahahu, dan disahihkan oleh keduanya. Ya. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Berapa hadis tadi? Sama yang kurang-kurang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coba dihitung lagi. Berapa? 12. Anak hitungnya 15. Coba. Ya. 655. 659. Ya. 659. 653. 653, 655, 659. 3 itu yang ketinggalan kemarin. Hah? Baik, 3. Taib, 664. Ya, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yang 670. Nomor 10 itu. 671. 11. 672. 12. 673. 13. 674. 14. 675. 15. Hah? 15. 674 tadi pendek tadi, yang apa? Yang asalnya di dalam muttafaqun alaih, yaitu hadisnya Aisyah. Itu dihitung sendiri itu. Itu hadis sendiri. Karena beda sahabat berarti beda hadis. Baik, 15 hadis berarti. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada pertanyaan? Ya. Bagaimana kalau yang tadi kan yang disuruh bayar fidyah tuh orang yang sakit atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa? Ya. Nah, bagaimana kalau dengan orang tersebut tidak mampu, Ustaz? Gitu, tidak mampu untuk melakukan bayar fidyah tersebut. Ya, kalau dia tidak mampu maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau dia tidak mampu untuk membayar fidyah ya sudah. Berarti dia tidak berpuasa dan tidak membayar fidyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik. Ada pertanyaan lain? Enak mikrofon. Hati mikrofon. Tep, majul, majul. Ya, bismillah. Ustaz, bagaimana dengan orang tua? Sudah tua umurnya. Cuman beliau sakit. Belum bisa dipastikan kesembuhannya kapan. Cuman selama ini keadaannya masih sama. Tapi orang tua ini masih ingin sekali berpuasa, Ustaz. Kira-kira gimana? Dia masih kuat berpuasa. Kalau untuk itu beliau mengkonsumsi obat misalnya, Ustaz. Konsumsi obat herbal, tapi beliau ingin sekali berpuasa, Ustaz. Kira-kira gimana? Baik. Maksudnya penyakitnya di sini masih diharapkan kesembuhannya. Masih diharapkan kesembuhannya. Kalau bisa dibilang penyakitnya stroke misalnya, Ustaz. Stroke. Ya. Masih diharapkan kesembuhannya? Belum bisa dipastikan karena selama ini masih tetap sama penyakitnya, enggak ada perubahan. Artinya ya penyakit seperti itu menurut kebanyakan ya masih bisa disembuhkan atau tidak, coba ditanyakan. Kalau memang masih ada kesempatan untuk sembuh, maka dia harus mengqadha nanti kalau sembuh. Ya, dia harus mengqadha nanti kalau sembuh. Baik, tanyakan kepada dokter, ini kira-kira sembuh atau enggak? Menurut ilmu beliau gitu. Ya, kalau memang beliau mengatakan ada kemungkinan sembuh, maka enggak boleh fidyah. Baik, dia harus mengqadhanya. Baik, yang antum tanyakan gimana? Apakah dia boleh berpuasa atau tidak? Beliau ingin sekali berpuasa. Baik, kalau misalnya beliau mampu untuk berpuasa. Insyaallah. Mampu berpuasa. Ya. Dan puasanya enggak memudaratin beliau? Bisa saja memudaratin, Ustaz. Nah, itu perlu lagi berarti ke dokter lagi. Kalau misalnya memudaratin menurut dokter ya enggak boleh. La darara wala dirar. Ya, bahkan sama dengan hadis tadi, ulaikal usah, ulaikal usah. Ya, kalau itu memudarati dirinya. Ya. Jazakallahu khair. Barakallahu khair. Dan dia kalau memaksakan dirinya untuk berpuasa dan bisa berpuasa, sah puasanya. Tapi dia ya telah berbuat maksiat. Ya, karena dia memudarati dirinya sendiri. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sama, Ustaz, kasusnya dengan seorang tua yang sudah pikun itu, Ustaz? Apakah harus membayar? Orang tua yang pikun. Maksudnya dia sudah tidak berakal lagi. Yes, sudah bukan. Enggak berakal. Ya, sudah lupa, sering lupa gitu kadang. Ya, kalau berakal dia enggak ada kewajiban qadha, enggak ada kewajiban fidyah. Sudah rufi'al anhul qalam. Karena sudah enggak punya akal. Iya, beliau enggak diwajibkan untuk puasa. Ya. Tidak diwajibkan untuk puasa, tidak bayar fidyah. Seperti orang yang tidak punya akal. Ya. Baik, absennya ya. Diingat-ingat absennya dan coba Iswa dibuatkan absennya karena ini penting untuk sertifikat. Digantikan sementara ini tugas-tugasnya Firman. Sementara beliau masih bulan madu. Ya. Ingat-ingat kemarin yang hadir hari Kamis, hari Senin, ya. Barakallahu fiikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.